الحمد لله يذاكري من ذكره يتولى الصالحين ويثيب الذاكرين فما خاب من ذكره ومن قطع من شكره أحمده سبحانه وتعالى وأستغفره وأتوب إليه وأستهديه والصلاة والسلام على نبينا المولى مصطفى محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. Kita melanjutkan ikhwah sekalian kajian kitab Tafsir Al-Jalalain, masuk insyaAllah pada pagi hari ini di ayat 18. Kita mulai dari ayat 18 dari surat Al-Mutaffifin insyaAllah. Baik. Kalla haqqa inna kitab al-abrari أي كتب أعمال المؤمنين الصادقين في إيمانهم لفي عليين قيل هو كتاب جامع لأعمال الخير من الملائكة ومؤمن الثقلين وقيل هو مكان في السماء السابعة تحت العرش وما أدراك أعلمك ما عليون ما كتاب عليين هو كتاب مرقوم مختوم يشهده المقربون من الملائكة إن الأبرار لفي نعيم جنة على الأرائك السرر أو السرر السرر في الحجال ينظرون ما أعطوا من النعيم تعرف في وجوههم نظرة النعيم بهجة التنعم وحسنه يسقون من رحيق خمر خالصة من الدنس مختوم على إنائها لا يفك ختمه إلا هم لا يفك ختمه إلا هم ختامه مسك أي آخر شربه يفوح منه رائحة المسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فليرغبوا بالمبادرة إلى طاعة الله ومزاجه أي ما يمزج به من تسنيم فسر بقوله عينا فنصبه بأمدح مقدرا يشرب بها المقربون أي منها أو ضمن أو كيف منها أو يشرب بها المقربون منها أو ada yang bisa membaca ini. Minha au dhummina. Ya, minha au dhummina. Jadi dalam nahwu itu ada istilah tadmin. Ya, tapi at-tadmin fi nahwi ya. Pelajaran tentang tadmin ini pelajaran yang tidak ringan sehingga tidak bisa Anda jelaskan, ya. Ada tadmin yaitu huruf jar bi ini tadmin. Belum pernah dengar kan? Pernah dengar enggak tadmin? Belum pernah. Nah, itu tingkat tinggi itu nahwunya. Ya, yashrabu makna yaltadz. Ya. Baik, sampai situ dulu. Kok terasa panjang sekali ya. Kita mulai dari ayat 18. Baik. Kalla ya'ni haqqa. Betul-betul, benar-benar. Inna kitab al-abrari ay kutubu atau kutuba a'malil mu'minina as-sadiqina fi imanihim. Tapi sini kitab, kitab di makna zahiri kitab, catatan amal-amal al-abrar. Al-abrar ya'ni al-mu'minin as-sadiqina fi imanihim. Jadi abrar dia artinya maknanya adalah orang-orang beriman yang shadiqina fi imanihim. Sidq ya, jujur, betul keimanannya, bukan sekadar terlihat beriman. Sebagaimana perkataan sebagian salaf, qalilum minan katsirum minan nasi salihun wa qalilum minhum shadiqun ya. Banyak orang itu saleh, tapi sedikit dari yang saleh itu yang benar ya. Sedikit dari yang saleh itu yang jujur, enggak semuanya ya. Taib, jadi kitab al-abrar yakni kutubu a'malil mu'minina as-sadiqina fi imanihim. Antum lihat di sini kitab al-abrar ini mudhaf dan mudhaf ilaih ya. Mudhaf dan mudhaf ilaih. Dan idhafah seperti ini, kitab ini asalnya dia bukan ma'rifah, ya kan? Tapi karena ada mudhaf ilaih, maka dia menjadi ma'rifah. Dan at-ta'rif bil idhafah dalam usul fiqih itu normalnya menunjukkan umum. Jadi di antara sighah umum ya ini, at-ta'rif bil idhafah. Ya. Kameramen, jangan buka-buka media sosial dengan pengajian. Inna kitab al-abrari ay kutuba a'malil mu'minin. Syuf di sini lihat, makanya kitab al-abrar kemudian ditafsirkan, tadinya kitab single, mufrad, tapi kemudian ditafsirkan menjadi plural, jama' kutub, ya kan? Ketika disebut jama' maka menunjukkan dia keumuman semua kitab untuk al-abrar ya. Jadi begitu takbirin dalam usul fikih, single itu apa, lafal itu bisa mufrad, tapi maksudnya adalah segala macam atau jenis dari makna lafal tersebut. Makanya kitab ditafsirkan kutub dan itu tidak masalah ya. Lafi'illiyin. Baik, lafi'illiyin di sini Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah memberikan dua pandangan ahli tafsir tentang makna illiyin ya, tentang makna illiyin. Makna pertama dia adalah kitab, makna kedua dia adalah makan, tempat ya. Paham di sini ya? Makna pertama kitab, makna kedua tempat. Makna pertama dari illiyin kata para ahli tafsir, huwa kitabun jami'un li'a'malil khairi minal malaikati wa mu'minith thaqalain. Kitabun jami', yaitu kitab yang mengumpulkan, tercatat di dalamnya amal-amal kebaikan dari para malaikat dan mu'minith thaqalain. Aslinya mu'minina as-saqalain ya, tapi dihapus nunnya karena dia mudhaf ya, mu'minith saqalain. Jadi para mukmin dari kalangan jin dan manusia ya. Kalau dengan kalimat ini maka zahirnya para malaikat pun memiliki catatan amal untuk diri mereka sendiri. Wallahu a'lam, Anda tidak bisa berkata apa-apa tentang itu. Kalau jin dan manusia, zahirnya tentu saja ya, kita imani jin dan manusia punya catatan amal. Adapun malaikat, Anda tidak bisa mengatakan apapun. Kitabun jami'un. Sekarang antum perhatikan, kalau dengan penafsiran pertama ini, bahwasanya illiyin itu kitab, maka kemudian kalau kita kembali ke kalimat atau kata berikutnya, inna kitab al-abrari, lah itu juga kitab. Inna kitab al-abrari lafi illiyin. Jadi maknanya seperti berkitab-kitab. Sesungguhnya catatan amalan mukminin itu berada dalam sebuah kitab yang mencakup seluruh amalan baik malaikat dan para mukminin, jin dan manusia. Bisa dipahami enggak? Jadi kitab al-abrar itu kutub. bagian-bagian kitab-kitab, setiap single kitab, setiap single catatan amal antum, ya, setiap kitabnya itu berada di sebuah kitab yang mencakup seluruh amalan kebaikan dari malaikat, jin dan manusia. Faham? Jadi inna kitabal abrori lafi kitabin jami'in li a'malil khair. Itu kalau pakai makna pertama. Ya, jadi makna pertama kitab ini apa? Illiyin ini maknanya apa? Kitab, bukan tempat, ya. Begitu ya? Itu zahir dari penafsiran ini. Kalau kita pakai penafsiran pertama, ya. Penafsiran kedua menurut sebagian ulama, illiyin itu bukan kitab. Illiyin itu makanun fis sama'i sabi'ati tahtal 'arsy. Suatu tempat di langit ketujuh di bawah 'arsy. Ya, itu illiyin. Yang maknanya berarti kalau kita pakai penafsiran kedua, sesungguhnya kitab orang-orang mukminin, catatan amal orang mukminin berada di suatu tempat yang berada di bawah langit di atas langit ketujuh, di bawah 'arsy. Gitu ya. Nah, perhatikan. Kita kan agak heran. Kenapa ya, kok ulama penafsir pertama menafsirkan illiyun dengan kitab? Kenapa enggak semua sepakat dengan makan, tempat? Karena illiyun ulu, ulu menunjukkan tempat, ketinggian, ya kan? Ya. Kenapa kok masih ada aja ulama bilang illiyin itu kitab? Oke? Faham di sini? Kenapa kok illiyin malah ditafsirkan kitab? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka?" Apa yang kamu tahu? "Ma illiyun?" Apa itu illiyun? "Ma kitabu illiyin?" Tuh, ditafsirkan kitab lagi. Karena di ayat berikutnya kitabum marqum. Kitab yang tersegel, maktum. Ngerti enggak? Pak Neman? Ya. Kitabum marqum maktum. Wa ma adraka ma illiyun? Tahu enggak kamu tentang illiyun itu apa? Ya kan? Nah, di sini kitabum marqum ini apakah dia jawaban tafsiran atau dia kalimat baru gitu. Ngerti enggak? Apa yang kamu tahu tentang illiyun? Kitabu marqum. Kalau antum bilang kitab lafal apa ayat 20 kitab marqum ini sebagai jawaban untuk pertanyaan wa ma adraka ma illiyun, maka illiyun artinya adalah kitab. Makanya ulama ada yang bilang illiyin kitabun jami'un li amalil khair. Itu sebabnya. Jadi ulama yang menafsirkan pertama itu pun punya dalil hujjah dengan tadi kitab marqum. Ya. Tapi kan tidak semua ulama mengatakan lafal kitab marqum ini jawaban atau tafsiran terhadap illiyun, ya enggak? Melainkan sebagian ulama ada yang mengatakan wa ma adraka ma illiyun, pertanyaan tersebut udah terputus tanpa jawaban setelahnya. Kemudian ada kata kitab marqum, itu kalimat pembahasan baru lagi. Itu pendapat kedua. Ngerti enggak? Wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum. Apa yang kamu ketahui tentang illiyun? Itu adalah kitab yang marqum. Itu kalau penafsir, kalau kitabum marqum itu menafsirkan illiyun. Tapi enggak semua ulama berpendapat kitabum marqum ini menafsirkan illiyun. Melainkan sebagian ulama berpendapat kitabu marqum dengan wa ma adraka ma illiyun itu beda ayat dan udah beda masalah. Wa ma adraka ma illiyun itu sekedar bukan pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Maka kitabu marqum bukan jawaban. Itu pembahasan baru. Ngerti? Seperti misalnya was sama'i wat tariq. Apa itu tariq? Tariq bukan tariq ya. Kalau ini masjid tariq. Was sama'i wat tariq wa ma adraka mat tariq. Apa itu tariq, gitu kan? Ya. Kemudian ayat seterusnya an-najmu tsaqib. An-najmu tsaqib ini apa nih? Apakah jawaban terhadap wa ma adraka mat tariq? Kalau jawaban terhadap wa ma adraka mat tariq, maka an-najmu tsaqib ini adalah ya tariq. Maka tariq adalah an-najmu tsaqib. Gitu ya. Al-qari'ah. Ma al-qari'ah? Wa ma adraka ma al-qari'ah? Apa itu qari'ah? Ayat berikutnya yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth. Yauma yakumu an-nas, yauma yakunu an-nas. Itu sebagai apa itu? Apakah itu jawaban wa ma adraka ma tariq? Atau itu kalimat baru? Sedangkan wa ma adraka ma tariq khalas digantungkan saja begitu. Nah, ini penafsiran yang berbeda. Paham di sini, ikhwan? Kalau inna kitab al-abrari lafi illiyin, illiyin, ada yang mengatakan dia kitab, ada yang mengatakan dia tempat. Yang mengatakan dia kitab, illiyin mengatakan dia kitab, itu mengacu pada pemahaman ayat 20 dan 19 itu connected, korelatif. Yaitu kitabu markum jawaban untuk wama adraka ma illiyun. Yang mengatakan bahwasanya illiyin ini suatu makan, tempat, ya, maka yang mengacu pada asal bahasanya illiyin, ulu, ketinggian, dan tidak ada yang setara tingginya dengan Allah, maka ditempatkan di bawah ars, di atas samawat sab'. Oke, gitu ya. Kemudian diteruskan yashhaduhul muqarrabuna minal malaikah, orang-orang yang terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala yashhaduhu, menyaksikan kitab marqum tersebut. Ya, yang mengatakan catatan pun kuat, yang mengatakan tempat pun kuat, ya. Ini yang agak susah juga kita. Yashhaduhul muqarrabun innal abrara lafi na'im, sesungguhnya para orang mukminin yang shadiq dengan keimanannya itu berada fi na'im. Fi na'imin, ya kan? Fi na'imin. Ditafsirkan na'im ini jannah. Ya. Lihat di sini innal abrara, inna ta'kid. Al-abrar dia bisa ismu jins, bisa juga isim istighraq. Istighraq mencakup semuanya, abrar. La zaidah li ta'kid. Fi berada di na'im. Na'im di sini nakirah. Sesuatu yang nakirah berarti dia belum mufassar, belum tertafsirkan. Nakirah berarti sesuatu munkar dan belum terketahui apa maksudnya. Dan di sini Allah Ta'ala menyebut na'im tanpa al, sehingga dia nakirah bukan nama arifah. Nah, kerap kali dalam Al-Quran suatu hal disebutkan, suatu kata disebutkan dengan nakirah, suatu isim disebutkan dengan nakirah, maksudnya lita'zim, lita'zimi sya'nihi, untuk mengagungkan perkara tersebut. Innal abrara lafi na'im. Ibarat kalau kita berkata di dunia ini, ya, akan ada suatu hari nanti. Suatu hari dalam bahasa Indonesia, kalau diarabkan itu nakirah. Suatu hari, kan gak ketahuan suatu hari apa suatu hari. Tetapi kalau ternyata maksudnya ma'lum, yang dimaksud itu diketahui maksudnya apa, kan maksudnya surga kan, dan ditakbirkan dengan suatu isim yang nakirah, maka maksudnya adalah untuk mengagungkan yang termaksud. Ya, innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang baik itu kelak akan berada pada suatu kenikmatan. Mana yang lebih ablagh? Ya, sesungguhnya orang-orang baik itu akan berada pada suatu kenikmatan, atau sesungguhnya orang-orang baik akan berada pada surga Firdaus? Mana yang kira-kira lebih masuk, lebih terfikirkan di hati? Tentu yang pertama. Jadi nakirah dalam Al-Quran di beberapa spot itu merupakan balaghahnya Al-Quran, kesusastraan Al-Quran. Nakirah di sini dia nakirah yang maksudah, yang dimaksudkan, yang ketahuan apa maksudnya, yaitu jannah. Tapi kenapa dipakai dengan nakirah? Untuk mengagungkan perkara ini. Alal araiki, di atas dipan-dipan, as-surur fil hijal. Al-hijal itu rumah-rumah, ya. Model-model rumah lah gitu ya. Di dalam rumah-rumah. Rumah-rumah yang mana terhiaskan ya dengan ya hiasan-hiasan surgawi, itu hijal. Yanzurun ma u'tu minan na'im. Mereka melihat ma u'tu, apa yang mereka berikan dari kenikmatan. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Masyaallah. Ta'rifu, kamu mengetahui melalui wajah mereka, maksudnya di wajah mereka. Rufliat. Ta'rifu fi wujuhihim. Fi wujuhihim itu berarti langsung melihat ke muka orang. Ya. Lihat ke muka. Kamu melihat di muka mereka. Jadi betul melihat muka, dan inti melihat muka itu melihat mata. Ya enggak? Inti melihat muka dan untuk mengetahui ekspresi dia itu di mata. Ya, entah kenapa bisa jadi orang tersenyum. Kalau misalnya tutup matanya tersenyum, ya kan? Tapi ketika dilihat matanya dia tersenyum kecut. Jadi mata itu sehebat apapun mulut dalam berekspresi atau berkata atau melebar atau menyempit atau apa mulutnya itu, tapi ternyata mata dengan cuman gerak sedikit itu bisa melukiskan perasaan lebih daripada kata-kata. Bisa jadi kayak gitu. Ya, makanya efek ain kadang bisa lebih kejam daripada lisan. Efek ain kadang. Ya. Oleh karena itu di antara ketawaduan Pak Neman adalah beliau memejamkan mata supaya enggak kena ain. Bagus. Berjihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bermujahadah melawan nuas. Ya. Akan Allah beri hidayah. Semoga Allah beri hidayah pada Pak Neman. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu melihat di wajah-wajah mereka nadrah. Nadrah, bahjah. Makanya bahasa Indonesia bahagia. Dari kitab bahjah. Kitab namanya Bahjatun Nadhirin, kebahagiaan orang-orang yang memandang, ya kan? Syarah Riyadhus Shalihin. Nadrah bahjah. Makanya hadis Nabi SAW, nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha thumma amila biha. Nadarallahu imra'an, yaitu semoga Allah Ta'ala membahagiakan seseorang, sami'a maqalati, mendengar hadisku, kalimatku, ya, fawa'aha, kemudian memahaminya, atau mungkin dalam redaksi lain fahafidhaha, menghafalnya, summa amila biha, kemudian mengamalkannya. Ini menunjukkan dalil menjadi dalil bahwasanya sunnah yang sahihah sekecil apapun itu berkah. Ya, sunnah yang sahihah sekecil apapun itu berkah. Taib. Nadratan na'im bahjatut tana'umi wa husnahu. Wa husnahu, bahjatat tana'umi wa husnahu. Ya. Keindahan kenikmatan dalam menikmati, ya. Seseorang yang sedang dalam kenikmatan itu kan wajahnya, ya, enak gitu. Tapi ternyata memang tidak semua nikmat itu bahagia, ya. Tidak semua na'im itu menghasilkan nadroh dan bahjah, ya. Na'im, nikmah dengan bahjah itu dibedakan, ya. Na'im itu untuk semua makhluk, bahkan ya binatang itu, ternak antum kasih makanan, dia merasakan kenikmatan dengan makanan itu, tapi kebahagiaan enggak ada, enggak seperti orang berakal kan. Jadi kenikmatan itu berakal atau tidak dapat. Orang gila makan haram, makan bahkan kotoran mungkin dimakan, mungkin baginya nikmat. Tapi dia enggak berbahagia dengan itu. Ya. Dan orang yang berbahagia itu pasti nikmat dapatnya. Pasti telah mendapatkan kenikmatan sesederhana apapun kenikmatan tersebut. Ya gitu kan? Makanya berkah itu pasti membahagiakan dan nikmat pasti. Tapi kenikmatan diberikan belum tentu itu berkah dan belum tentu membahagiakan. Ya kan? Betapa adanya orang kan dapat gaji Masya Allah 20 juta per bulan. Ya, nikmat tidak? Siapa yang enggak merasa nikmat itu? Merasa senang, bahagia? Mungkin, tapi semu kalau dia peruntukan untuk dunia atau dari harta haram. Maka enggak bahagia dia. Enggak bahagia dengan kenikmatan itu. Ya Masya Allah. Dan memang enggak ada kebahagiaan kecuali dengan tauhid. Dengan mengukur atau menunjukkan semua hal atau segala hal ujung-ujungnya untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Rabbmulah akhirannya. Maka segala tujuan dari amalan kalau ujungnya dunia itu enggak bakal bahagia dia. Walaupun dapat nikmat, bisa enggak? Iya, bisa dapat nikmat. Tapi enggak bahagia dia. Karena capek. Dunia itu seperti rantai, bertalian-bertalian ketemu ujung dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi, dunia lagi. Dan kayak misalnya kita mencari dunia pun biasanya baru merasakan kelezatannya itu sebelum memilikinya memang. Dunia itu terasa paling indahnya ketika kita belum memilikinya malah. Iya, ketika belum memilikinya malah itu perasaan yang paling indah. Iya. Coba tanya antum ketika waktu masih bujang. Pasti masa-masa indah itu. Berhasrat pengen nikah. Pas sudah nikah kan? Ya, ketahuan aslinya, kan? Ya, indah. Cuman lama-lama kok jadi mengenang masa bujang saya ya, gitu kan? Kok enak ya masa bujang dulu waktu masih mendamba perempuan, tapi sekarang perempuan ternyata perempuan ya, perempuan. Ya. Begitu kan? Sebagian dari kita menggebu untuk mungkin poligami, gitu kan? Dan itu ibadah, harusnya. Tapi kemudian ketika melaksanakan yang kedua atau ketiga, dia akan mendapatkan sebelum melaksanakan berikutnya itu nikmat sekali, menggebu, pengen, ketika melihat siapapun dari yang hitam melambai-lambai itu, apa itu udah terfitnah langsung. Nikmat di situ, nikmat rasa tuh berhasrat, kayaknya tuh enak gitu loh. Nah, memang enak memang. Tapi kemudian ketika sudah melaksananya ternyata perempuan juga kan, rasanya rasa perempuan, manusia perempuan, bukan rasa lainnya, ya perempuan, inilah perempuan. Inilah dunia. Kemudian lanjut ke step berikutnya. Dapat lagi, rasain perempuan lagi. Itu semua akan tak akan berujung dunia itu. Kalau semua kecuali ditujukan untuk lillahi ta'ala. Baru merasakan bahagia. Iya enggak? Tanya para praktisi yang di sebelah sana. Iya. Kalau cuma merasakan perempuannya doang, dunia khalas. Tapi kalau ternyata untuk taat kepada Allah, sekecil apapun rasa, bahagia, gitu kan? Nah, memang begitu, ya. Makanya nadrah, kebahagiaan, bahjah beda dengan kenikmatan. Nikmat semua orang dapat nikmat, tapi bahagianya itu hakiki bahagianya enggak semuanya. Kalaupun ada yang merasa bahagia dan kenikmatan yang semu, bahagia yang semu. Karena bahagia tersebut sebentar, nanti pengen lagi dunia. Upgrade lagi, handphone upgrade terus, laptop upgrade terus, pakaian upgrade terus dan seterusnya, itu enggak ada habisnya tuh. Sampai dia capek dengan dunia itu. Ternyata enggak ada bahagia dengan ini semua. Tapi ketika dia betul-betul lillahi ta'ala dengan semua ini, mau upgrade atau enggak, itu semua nikmat. Itu semua bahagia insyaallah. Begitu. Ya. Makanya sederhana dengan sunnah itu bahagia. Glamor dengan bid'ah itu semu itu. Memang mungkin dapat fulus banyak, undangan banyak, nasi berkat tiap hari dapat, ya kan? Iya, apalagi kok lauknya rendang, ayam bakar, ih masyaallah. Mana belum makan lagi ya? Ya, masya Allah. Itu luar biasa. Tapi apa coba setelah makan? Selesai kan? Rasanya seperti itu. Mau nambah lagi? Gak mau, udah gak enak. Begitulah dunia. Nanti pas lapar mau makan lagi, makan lagi. Pengen itu lagi. Maka akan sakit seseorang dengan dunia. Gak akan bahagia dia dengan dunia. Apalagi dunia pengkhianat. Apalagi dunia itu pengkhianat. Ya. Dan kalau orang betul-betul lillahi ta'ala, dunia yang datang kepada dia. Dalam keadaan tunduk, malu. Tapi kemudian dunia, kalau dipakai lagi kemudian, dia tertipu, dunia akan menipunya lagi. Ya masya Allah. Ya. Anda berpikir dulu waktu di pesantren, ada sebuah jembatan itu namanya di Tengaran ya. Kecamatan Tengaran ada jembatan besar. Bawahnya sungai. Anda memang dari dulu memang suka dengan sungai-sungai kecil gitu, ya. Model-model kalau Anda lewat ke situ tuh lewatin kali kecil tuh ya, di jalan pintas itu. Itu Anda suka banget itu. Kalau Anda punya waktu, Anda pengen nyemplung gitu rasanya gitu. Ya. Tapi sayang itu bekas kencing orang, bekas apa-apa ya. Udah enggak jernih lagi. Nah, itu Anda dulu pernah naik bis ke situ. Anda tuh bercita-cita waktu SMP pengen sendiri itu explore daerah itu. Itu masya Allah, jembatan ini kayak lembah, ini jembatan. Kemudian bawahnya itu sungai, sungainya paling segini doang airnya, jernih. Ya, Anda tuh suka yang kayak gitu. Dan sampai ini pohon-pohon banyak gitu, dan pohon-pohonnya itu semak-semak, bukan pohon tinggi-tinggi. Anda bercita-cita waktu SMP itu pengen ke situ, nggak apa-apa sendirilah, karena kalau ngajak orang, orang juga nggak bakal sudi, ngapain coba ke situ? Itu jaraknya dari pesantren sekitar 5 atau 7 kilo lah. Maka Anda pun naik bis sendiri ke situ hari Kamis sore. Ya. Turun di dekat situ daerah kecamatan itu, Anda cari-cari jalan gimana caranya supaya bisa turun ke bawah itu. Karena bawah itu ya luar biasa kalau ada jembatan, ini sungai, ini Gunung Merbabu. Antum kalau enggak salah kemarin baru Gunung Merbabu ya? Hah? Lewat dari Selo ya? Ya, oh ya antum cerita ya, masyaallah ya. Itu ya Gunung Merbabu, ini sungai, gimana Pak rasanya ngelihat dari jembatan sungai Gunung Merbabu, sawah-sawah, itu aduh naturatan naim ya, luar biasa tuh ngelihat itu, ya masya Allah. Kemudian Anda cari ketemu jalan, Anda sendiri di situ waktu masih 3 SMP waktu itu sendirian ya. Nah itu kemudian Anda nyeker, taruh sendal, nyeker kaki, cetek cuma segini doang airnya. Dan isinya butir-butir apa batuan kecil, kerikil, tuh Anda ini. Seneng banget Anda, dingin airnya. Melihat sana, udah. Setelah itu, udah gak ada apa-apa lagi. Udah, selesai. Tapi Anda seneng. Alhamdulillah, masya Allah ya. Kemudian Anda pikirkan ketika udah seusia segini, kangen dengan masa-masa itu. Kembali ke, pengen kembali ke situ. Anda berpikir, sekiranya coba Anda kembali ke situ, misalnya Anda sendirian kembali ke situ di usia segini, apa yang Anda dapatkan? Sama seperti apa yang dulu dibakar Anda dapatkan, cuman batu, pohon pisang, sungai, air jernih, ikan pun ya mungkin nggak kelihatan, susah ditangkap dan apa coba? Ternyata seindah-indahnya yang kita rindukan di dunia itu, ya udah gitu-gitu aja. Kalaupun kita mau eksplor lebih, cari sungai yang lain. Ternyata ya sungai, rasanya rasa sungai. Cari lagi sungai lain, cari lagi sampai ketemu Ciliwung, ya kan? Ya gitu, itulah. Masya Allah, dunia seperti itu. Dan ketika kita melihat ke Al-Quran, jannatun tajri min tahtil anhar. Jannatun tajri min tahtil anhar. Ternyata di surga pun ada balasannya. Yang kalau dikiaskan di dunia, namanya mungkin sama. Tapi hakikatnya jauh lebih indah di sana. Maka oleh karena itu, ternyata enggak ada kebahagiaan kecuali kalau kita nyari yang di sana. Begitu. Tapi kemudian datang orang-orang sufi bilang, kalau kamu nyari beribadah karena nyari surga, berarti gak ikhlas kamu. Ah, ketika kita udah semangat beribadah, datang orang sufi, berusaha mencegah kita dari ibadah demi surga. Kamu mau nyari surga ya? Gak ikhlas kamu. Kamu harus nyari Allah aja. Ya kan? Mulai. Makanya ternyata kita pun beribadah butuh ilmu dan butuh membela diri dari syubhat-syubhat. Begitu. Mungkin cukup sampai sini ya kawan sekalian. Ya. Ayat 25 insyaallah pada pekan berikutnya. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in.